Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk duduk bermajlis di halaqah ilm, di majlis yang mana di situ disebut firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis halaqah yang paling mulia yang ada di muka bumi, yaitu halaqah al-ilm, yang mana para malaikat meletakkan sayapnya di atas orang-orang yang berilmu karena ridha terhadap apa yang mereka perbuat. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula banyak keutamaan majlis ilmu dan bahaya tentang orang yang berpaling dari majlis ilmu. Berbahaya orang yang tidak senang dengan halaqah ilmu, berpaling dari majlis-majlis yang di situ dikaji syariat Islam, dikaji wahyu yang Allah turunkan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah tentang kisah tiga orang yang melewati suatu majlis. Rasulullah SAW suatu ketika berada di dalam majlis bersama para sahabat, maka lewatlah orang pertama. Kemudian dia melihat celah yang kosong di tengah-tengah majlis, maka dia masuk menempati celah tersebut. Kemudian lewat orang kedua, melihat Rasulullah SAW dan para sahabat berada di majlis, dan dia ikut masuk beserta di dalam majlis, tetapi hanya saja dia duduk di belakang majlis. Dia duduk di tempat yang paling belakang. Kemudian orang yang ketiga, dia berpaling, tidak mau turut, tidak mau ikut dalam majlis Rasulullah SAW tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku berikan kabar tentang perihal tiga orang? Adapun orang yang pertama, maka dia orang yang mencari ridha Allah, maka Allah pun meridhai dia. Amal awal, yaitu orang yang pertama yang tadi dia mencari celah di tengah-tengah majlis, kemudian dia masuk ke celah tersebut. Dia datang menuju Allah, dia datang untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah ridha terhadap dia. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, kata Rasul, maka dia malu. Fastahya Allahu minhu, maka Allah pun malu terhadap orang tersebut. Wa amma tsalits, adapun orang yang ketiga, fa'arada, maka dia berpaling dari majlis ilmu. Apa kata Rasul? Maka fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling dari dia. Bagaimana jika Allah sudah berpaling dari seorang hamba? Bagaimana, apa yang akan terjadi terhadap hamba tersebut? Allah tidak akan berikan taufik bagi dia. Allah tidak akan bimbing hambanya tersebut. Dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya, maka Allah pun berpaling dari dia. Yang mana Allah nanti bangkitkan orang-orang yang demikian keadaannya dalam kondisi buta mata mereka di hari kiamat. Mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Waqad kuntu basira, padahal aku dahulu adalah orang yang bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kamu dahulu orang yang ketika dibacakan kepadamu ayat-ayatku, ketika diperingatkan datang seorang yang menasihatimu, peringatkan kamu, kamu melupakannya, tidak mau menerima itu, kamu lupa dengan ayat-ayat aku. Maka demikianlah di hari ini kami melupakanmu, di hari ini kami tidak memperdulikanmu, tidak melihat keadaanmu. Demikianlah orang yang jika sudah Allah berpaling dari dia, maka tidak ada kerugian yang lebih rendah daripada kondisi orang tersebut. Maka majelis al-ilm hendaknya kita untuk terus senantiasa semangat hadir di halaqah-halaqah ilmu. Jangan kita bosan dari majelis-majelis ilmu. Seorang ketika dia sudah mulai malas untuk duduk di halaqah ilmu, tentu dia akan semakin lama akan bertambah berkembang kemalasan tersebut, semakin malas dan malas. Jika tidak diobati, terus dia demikian keadaan dan dia semakin menjauh dari majelis-majelis ilmu, berpindah kepada majelis-majelis yang sia-sia. Baik, kembali kita kepada pelajaran kajian kita pada malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masih dalam bab At-Taubah. Kita sampai pada hadis yang ke-19. Kita baca. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Zirri bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Dari sahabat An Zir bin Hubaysh, dari seorang sahabat, dari seorang Azir bin Hubaysh, seorang tabi'i, beliau nama beliau Zir bin Hubaysh bin Habisyah bin Aus Abu Maryam. Beliau mengatakan, ataitu Safwan bin Asal, aku mendatangi sahabah Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku mendatangi Safwan bin Asal, seorang sahabi, aku bermaksud untuk menanyakan kepada beliau tentang permasalahan al-mash alal khufain, mengusap di atas kedua khuf. Khuf itu yaitu yang di zaman sekarang ini seperti kaos kaki, yakni sesuatu yang menutupi dari lebih dari atau sampai mata kaki. Sepatu, kaos kaki ini yang berupa kain atau kulit yang menutupi kaki sampai mata kaki, ini disebut dengan khuf, menutupi keseluruhan kaki tersebut sampai mata kaki. Bukan sandal. Sandal bukan khuf. Kalau sandal tidak diusap di atasnya, tapi yang diusap adalah khuf, itu yang menutupi punggung kaki tersebut. Aku ingin bertanya kepada sahabah Safwan bin Asal tentang permasalahan mengusap al-khuf. Faqala, maka Safwan bin Asal bertanya kepada Zir bin Hubaysh, ma ja'a bika ya Zir, apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku wahai Zir? Faqultu, ibtigha' al-ilm. Maka kata Zir bin Hubaysh, aku ingin mencari ilmu. Lihat di sini, apa yang menyebabkan kamu datang kepadaku? Beliau mengatakan ingin mencari ilmu. Faqala, maka Safwan bin Asal, sahabah Safwan bin Asal mengatakan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna bima yatlub. Sesungguhnya para malaikah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para tulabul ilmu, para pencari ilmu. Ini ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan ilmu-ilmu selain ilmu syariat. Yang dimaksud ilmu, ini ilmu agama. Para malaikah meletakkan sayap-sayap mereka untuk para tulabul ilmu, ridon bima yatlub, karena ridon, dikarenakan mereka ridon terhadap apa yang mereka cari, yaitu ilmu, karena mereka ridon terhadap ilmu tersebut. Ini merupakan salah satu dari tugas-tugas para malaikat. Para malaikat, mereka memiliki tugas masing-masing. Di antaranya, yaitu ada para malaikat yang Allah ciptakan dan Allah berikan tugas bagi mereka untuk bersiar di muka bumi. Untuk bersiar di muka bumi, mereka tugas yang Allah tugaskan untuk kepada mereka, yaitu mereka mendatangi halaqah-halaqah ilmu dalam rangka memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Maka ini merupakan keutamaan al-ilm. Faqultu, maka aku katakan, maka aku berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain. Sesungguhnya telah hakka fi sadri. Hakka yakni gatal. Ada sesuatu di dalam dadaku tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang air besar dan buang air kecil. Aku memiliki sedikit keraguan tentang masalah al-mas' al-khuffain. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau, yakni Safwan bin Asal, sedangkan engkau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, maka aku berniat, aku tujuanku datang ke sini adalah untuk bertanya kepadamu, karena engkau adalah orang yang berilmu, orang di antara salah seorang sahabat. Lihat, mereka mengembalikan permasalahan, problem tersebut kepada ahlinya, kepada para ulama, kepada as-sahabah, yakni para ulama yang ada di masa itu, di masa tabi'in. Mereka mengembalikan, merujuk permasalahan-permasalahan mereka kepada seniornya, yakni para sahabah radhiyallahu anhum. Maka aku datang untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW membahas, menyebut tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf tersebut? Maka sahabat Safwan bin Asal mengatakan, qala na'am, tentu aku pernah mendengar Rasul membahas terkait permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Qala kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Kana ya'muruna, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, idza kunna safar, idza kunna safran, jika kita dalam kondisi safar, safran yakni musafir, dalam kondisi perjalanan safar. Rasul pernah memerintahkan kita ketika kita dalam kondisi safar, yaitu alla nanzi'a khifafana, agar kita tidak melepas khuf-khuf kami, thalathata ayyamin wa layalihinna, selama 3 hari 3 malam, ini 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali jika kita junub, jika dalam kondisi junub, jika hadas besar, hadas junub. Lakin min ghaitin wa baulin, hanya saja kita mengusap, boleh kita mengusap di atas kedua khuf tersebut jika pada hadas kecil saja, yakni hadas ghaid wa baul wa naumin, ghaid buang air besar, wa baul buang air kecil, wa naumin, dan ketika tidur. Tapi nanti akan kita jelaskan permasalahan ini. Kita lanjutkan. Qala faqultu, jadi sahabat Safwan bin Asal menjelaskan, dahulu Rasul memerintahkan kita ketika kita safar agar kita tidak melepas khuf kita. Zaman dahulu mereka menggunakan khuf ketika perjalanan. Kita tidak perlu untuk melepas khuf kita, dan cukup kita mengusap di atas khuf tersebut selama 3 hari 3 malam. ya kita safar. Tetapi ini khusus pada hadas-hadas kecil saja kita mengusap khuf tersebut. Kemudian faqultu, maka sahabat, maka Zir bin Hubaysh beliau mengatakan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah kamu pernah mendengar Rasul SAW menyebutkan tentang al-hawa, yani tentang al-mahabbah, tentang cinta? Qala na'am, maka sahabah Safwan menjawab, na'am, iya, Rasul pernah menyebutkan tentang permasalahan al-mahabbah. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dahulu kami bersama Rasul dalam suatu perjalanan safar. Fabaina nahnu 'indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyyun. Fabaina nahnu 'indahu, ketika kami sedang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba idh nadahu a'rabi, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, seorang Badui, orang kampung yang tidak kenal dengan, tidak memiliki akhlak-akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di kota. Biasa bagi orang Badui yang tinggal di padang pasir berteriak-teriak, suaranya keras. Memanggil Rasul SAW, orang tersebut Badui ini memanggil Nabi SAW dengan suara yang sangat keras. Ya Muhammad, wahai Muhammad, dengan suara yang keras. Fajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautihi, maka Rasul menjawab panggilan Badui tersebut nahwan min sautihi, seperti kerasnya suara dia. Rasul menjawab dengan keras juga. Haum, kata Rasul SAW, kemarilah, kesinilah. Fakultulahu, maka aku katakan kepada Badui ini, maka aku katakan kepada si yani sahabah Safwan, beliau menyaksikan kondisi tersebut. Maka sahabah Safwan ini mendengar orang Badui ini berteriak-teriak di hadapan Rasul, padahal ini terlarang, menegur si Badui tadi, waihak, celaka kamu, ughdud min sautik, perlahanlah, pelankanlah suaramu. Fa innaka 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kamu ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita 'an hadza, dan kamu dan kita semua telah dilarang berteriak-teriak, mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika Badui itu ditegur, jangan kamu keras-keras, kamu itu di depan Rasul, tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Rasul, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Badui ini menjawab, wallahi la aghdub, demi Allah aku tidak akan mengecilkan suaraku, aku tetap keras suaraku. Demikianlah kondisi orang Badui, mereka kurang dalam akhlak dan adab yang mereka miliki, sehingga perkara yang biasa bagi mereka, suara keras, suara yang keras, perkara yang biasa, yang biasa mereka lakukan di padang pasir, di pegunungan. Maka qala al-Arabi, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, al-mar'u, seseorang cinta terhadap suatu kaum tertentu. Walamma yalhaq bihim, tetapi hanya saja dia tidak bisa berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang yang dia cintai tadi. Seseorang cinta terhadap orang tertentu, tetapi dia tidak bisa berbuat, dia enggak bisa berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang yang dia cintai. Seorang senang dengan ulama, senang dengan orang yang soleh, tetapi dia tidak bisa beramal sebagaimana orang soleh tersebut. Maka kata Nabi SAW, beliau menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwa seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Seseorang, dia akan bersama dengan orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kemudian fama zala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghrib. Kemudian Rasulullah SAW beliau terus, yaitu mereka dalam suatu majlis bersama Rasulullah SAW membincangkan permasalahan ilmu, sampai beliau menjelaskan tentang hatta dzakara baban minal maghrib, sampai beliau menyebutkan tentang suatu pintu yang ada di arah barat. Masiratu aradhihi masir min al-maghribi masiratu aradhihi au yasiru rakibu fi aradhihi 40 au 70 aman. Beliau menyebutkan tentang suatu pintu yang ada di barat yang lebarnya sama dengan jarak atau au yasiru rakib atau lebarnya pintu tersebut sama dengan perjalanan orang yang mengendarai, dengan jarak sejauh 40 atau 70 aman, sejauh selama 40 atau 70 tahun. Lebarnya pintu yang ada di maghrib tersebut, yang ada di barat itu, seperti perjalanan orang yang mengendarai 40 tahun atau 70 tahun. Dan ini sangat luas, pintu tersebut sangat luas. Qala Sufyan ahadur ruwah, berkata salah seorang perawi hadis ini, yaitu Sufyan, Qibla Syami khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard maftuhan lit-taubati. Yani pintu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi yang sangat besar yang terletak di arah barat itu adalah pintu yang ada di arah Syam, yang mana Allah ciptakan pintu tersebut sejak khalaqas samawati wal arda maftuhan, sejak di hari diciptakannya langit dan bumi, dan pintu itu selalu dan senantiasa terbuka. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu, dan pintu tersebut tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari arah pintu tersebut, ya, dari arah barat. Apa pintu tersebut? Yakni pintu taubat. Yang dimaksud pintu yang disebut oleh Rasulullah SAW dijelaskan oleh perawi di sini, yakni adalah pintu taubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Waqala Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, hadis hasan sahih. Inilah hadis yang mengkisahkan tentang atau menjelaskan, kita masih dalam bab at-taubah, menjelaskan permasalahan at-taubah, dan juga di dalam hadis ini banyak permasalahan-permasalahan yang lain selain at-taubah. Tetapi intinya hadis ini, muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau meletakkan hadis ini pada bab at-taubah dikarenakan disebut Allah Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadis ini, yaitu bahwa di sana ada pintu di arah barat, ada pintu yang sangat luas, yakni pintu taubat yang selalu terbuka sampai matahari terbit dari arah barat tersebut, baru tertutuplah pintu taubat. Maka masa dan waktu taubat adalah sampai matahari terbit dari barat atau sebelum nyawa di kerongkongan. Itu taubat selalu terbuka, pintu taubat selalu terbuka. Kita ambil beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Yang pertama yaitu sepantasnya, dan faedah ini juga dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, sepantasnya bagi seseorang yang memiliki masalah, problem, ayas'al wa yabhath amman huwa a'lam bihadha syai', hendaknya bagi dia untuk bertanya kepada orang yang ahli, orang yang berilmu, agar dia mendapat solusi, mendapat jalan keluar dari permasalahan tersebut, dari problem dia. Dia bertanya kepada seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, bukan bertanya kepada orang jahil atau orang yang berpengalaman, tidak, tetapi bertanya kepada ahlul dzikr. Fas'alu ahlul dzikr in kuntum la ta'lamun. bertanyalah kepada ahlu dzikir, yakni para ulama, jika kalian tidak mengetahui suatu permasalahan. Dan tentunya di masing-masing bidang, jika bidang tersebut adalah bidang perkara permasalahan dunia, tentu ditanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Tetapi jika dalam permasalahan ilmu, tentu kita tanyakan permasalahan problem tersebut dari sisi syariat, kita tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh seorang tabi', yakni Zir bin Hubaysh. Beliau memiliki sedikit keraguan, atau beliau ingin memantapkan keyakinan permasalahan mengusap di atas kedua khuf, yang mana permasalahan ini diingkari dan didustakan oleh Syiah Ar-Rafidah. Mereka yang mengatakan tidak ada yang namanya al-masih halal khuffain, padahal telah banyak hadis yang tawatur, banyak jalur riwayat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang disyariatkannya perkara tersebut, yaitu al-masih halal khuffain. Adapun Rafidah, Syiah Rafidah, mereka adalah orang yang mengingkari adanya syariat al-masih al-kufain, padahal tawatur hadis-hadis dari Rasulullah SAW sangatlah banyak. Bahkan hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf ini ada di antaranya dari sahabah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sahabat Ali yang selalu mereka puja dan puja, yang mereka sembah dari jalur Ali bin Abi Thalib, sahih dari beliau yang menjelaskan tentang permasalahan al-masih al-khufain, tetapi mereka menolak, tidak menerima hadis tersebut. Demikianlah keanehan dan perbuatan Syiah Ar-Rafidah. Maka mengusap di atas kedua khuf ini merupakan tanda syiar, merupakan diantara syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantara syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Laisa fi qalbi min al-mashi syakkun," tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku tentang permasalahan al-mashi al-khufain, disyariatkannya, dibolehkannya seseorang mengusap di atas kedua khufnya, di atas kedua khufnya. Jika ada orang yang mengatakan, bagaimana kok yang diusap bagian atasnya, padahal sepantasnya bagian bawahnya, padahal jika khuf tersebut dipakai, tentu yang lebih utama untuk dibersihkan dan diusap bawahnya. Tetapi demikianlah as-sunnah, Rasul mengajarkan kepada kita, kita mengusap di atasnya. Adapun akal harus tunduk di bawah ajaran Rasul SAW. Iya, akal ideologi mengiyakan lebih benar kalau diusap itu yang di bawahnya, karena bawahnya lebih kotor daripada atasnya. Untuk apa diusap atasnya? Tetapi tidak. Rasul mengajarkan kita mengusap di atas kedua, di atas kedua khuf tersebut, bukan di bawahnya. Bukan di bawahnya, maka mengusap di bawah khuf atau mengusap keseluruhan khuf itu bukan perkara sunnah, menyelisih sunnah. Mengusap seluruh khuf, mungkin dia menganggap bahwa ini yang lebih sempurna. Ini tidak, ini bahkan dia menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah mengusap di atas khuf, bukan di bawah, bukan di samping, tapi di atas, di punggung khuf, di punggung bagian atas telapak kaki. Itu yang diusap, cukup sekali usapan. Inilah diantara keringanan, kemudahan agama Islam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin di sini menyebutkan beberapa syarat yang disebut oleh para ulama ahli fiqh, syarat dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf, yaitu seseorang ketika berwudu tidak perlu dia melepaskan khufnya dan mencuci kakinya dalam wudu. Cukup bagi dia untuk mengusap di atas khuf. Jika dia pakai kaos kaki, maka itu juga termasuk khuf. atau pakai sepatu, boleh dia mengusap di atas khufnya, di atas sepatu dan kaos kaki tersebut. Tidak perlu dia melepas kaos kakinya tadi. Syarat yang pertama dibolehkannya seorang mengusap di atas kedua khuf ini, yaitu dia memakai khuf tersebut dalam kondisi suci. Hendaknya dia memakai khuf tadi dalam kondisi taharah. Dia sudah berwudu, dia suci kondisinya. Adapun jika dia dalam kondisi sudah batal wudunya, kemudian dia memakai khuf, maka tidak boleh dia mengusap di atas kedua khufnya tadi, karena dia memakainya tidak dalam kondisi suci. Maksudnya kondisi suci ini dia belum batal wudunya. Maka syarat yang pertama, sebelum dia memakai khuf, dia harus yakin atau dia ambil wudu dulu sebelum dia memakai khufnya. Harus dipakai, dikenakan khuf tersebut dalam kondisi at-taharah. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna al-mashu 'alayhi ma fil hadath al-asghar, yaitu mengusap bolehnya seorang dalam berwudu dia mengusap, tidak perlu mengusap mencuci kaki, tapi cukup mengusap di atas khufnya saja, yaitu ayyakuna al-mashu, bolehnya pengusapan tersebut dilakukan khusus pada hadas kecil saja, bukan hadas akbar. Khusus pada hadas asghar. Apa hadas asghar? Yakni hadas asghar yaitu yang perkara-perkara yang jika dilakukan maka batal wudunya dan cukup berwudu saja. Yaitu perkara yang diwajibkan baginya untuk berwudu, bukan mandi. Yang namanya hadas asghar itu, yaitu perkara-perkara yang cara menghilangkan hadasnya ini, mengangkat hadas tersebut cukup dengan wudu. Ini adalah hadas asghar, pembatal-pembatal wudu. Hadas asghar, buang air kecil, buang angin, buang air besar, tidur, dan lain sebagainya. Adapun jika itu hadas akbar, maka tidak boleh, dia harus melepas seperti janabah, seperti al-jima. Hadas-hadas akbar, maka dia harus melepas khufnya tersebut. Adapun pada hadas asghar, maka boleh bagi dia mengusap di atas kedua khuf, tapi dengan memperhatikan syarat-syarat yang lain, yaitu diantaranya tadi dia menggunakan khuf itu dalam kondisi suci, bukan di atas, bukan sudah batal wudunya, tapi masih suci. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu ayyakun al-mash fil muddah allati haddadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni pengusapan tersebut boleh dilakukan selama jangka waktu yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada batasan waktunya. Ada batasan waktunya. Jadi tidak pakai khuf kemudian dia mengusap di atas kedua khuf tersebut selama-lamanya. Tidak, tetapi ada batasan waktunya. Batasan waktunya yang diatur oleh Rasulullah SAW. Apa itu batasan jangka waktu bolehnya bagi dia mengusap di atas kedua khuf tersebut? Adalah bagi orang yang mukim, tidak musafir. Batasannya adalah bagi orang yang mukim dan tidak musafir, jangka waktu pengusapan khuf itu adalah 1 hari 1 malam, 24 jam. Batasan bolehnya mengusap khuf itu 24 jam bagi mukim, bagi orang yang tidak musafir, bagi orang yang tidak musafir. Adapun batasan waktu bagi orang yang musafir, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita baca, batasan waktu bagi orang yang musafir berapa? 3 hari 3 malam. Jadi kita dalam kondisi safar, kita mengenakan khuf, maka boleh kita mengusap khuf tersebut selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau kita mukim, batasan waktu paling lama 1 hari. 1 hari 1 malam, 24 jam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Kemudian kapan dimulainya hitungan, kapan dimulainya bilangan hitungan 24 jam tersebut atau 3 hari tersebut, kapan dimulai hitungan pengusapan khuf itu, kapan mulai hitungannya, apakah dari awal dia memakai khuf atau kapan. Pendapat yang sahih, yang benar adalah dimulainya hitungan pengusapan khuf itu dari awal hadas ba'dal mas. Dimulai hitungan tersebut dari pertama kali hadas setelah, atau pertama kali dia membasuh, pertama kali dia mengusap setelah hadas, pertama kali dia mengusap setelah hadas. Paham maksudnya? Kapan dimulai hitungan jangka waktu pengusapan khuf satu hari bagi mukim dan tiga hari bagi yang musafir? Dimulainya adalah dihitung dari pertama kali usapan setelah hadas. Pertama kali usapan setelah hadas. Misalnya, seorang di isya dia jam 7 misalnya. Jam 7 malam dia berwudu, kemudian dia pakai khuf. Pakai khuf, kaos kaki misalnya. Tidak dihitung dari jam 7 itu. Belum dihitung bilangan atau jangka waktu itu belum dihitung dari jam 7 itu. Tetapi kapan? Dihitung dari usapan pertama setelah hadas. Dia jam 7 pakai kaos kaki. Kemudian habis isya makan, minum, kencing, tidur. Masih pakai khuf. Dia masih pakai khuf sampai tidur. Nah, subuh jam 4 subuh dia bangun. Nah, dia berwudu. Apa yang dia lakukan? Dia mengusap di atas khufnya. Nah, mulai saat inilah dihitung awal hitungan jangka pengusapan tadi. Jadi jam 4 dia pertama kali mengusap setelah hadas. Tadi apa katanya tadi? Jadi dimulai hitungan tersebut awal kali usapan setelah hadas. Jadi dia hadas, dia baru mengusap pertama kali usapan dia, yaitu ketika subuh. Maka hitungan waktu itu berjalan dari jam 4 pagi jika dia musafir, maka sampai besok jam 4 lagi. Sampai besok jam 4, 24 jam bagi mukim. Kalau musafir maka selama 3 hari 24 kali 3. Jika telah selesai batasan tersebut, jika telah selesai, seseorang telah selesai atau sudah sampai satu hari 24 jam misalnya, maka jika dia masih ada wudu, tidak batal wudunya. Lewat dari jangka waktu itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja tidak boleh bagi dia mengusap lagi di atas khuf tersebut. Jika sudah batal wudunya, maka enggak boleh lagi dia mengusap. Dia harus melepas dan mencuci kakinya, kemudian memakai lagi jika dia ingin memakai. Jadi bukan berarti jika sudah satu hari atau 24 jam kemudian langsung batal wudunya. Tidak. Lewat dari batasan waktu pengusapan khuf itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Batal wudu yang ma'ruf. Adapun lewat dari batasan waktu mengusap khuf itu tidak membatalkan wudu. Jika dia masih suci, misalnya jam 4 tadi, jam 4 mulai dihitung sampai besok jam 3 dia bangun sholat witir, sholat malam, kemudian dia belum batal wudunya sampai subuh jam 4, tetap dia sholat, gak perlu dia wudu lagi menggunakan khuf itu, tidak perlu dia melepas khufnya, karena dia masih belum batal sampai subuh. Kemudian jam 6 misalnya baru batal. Kemudian ketika dia mau sholat duha atau dia mau sholat duhur, maka gak boleh dia mengusap di atas khufnya lagi, karena udah lewat batasan waktu tersebut. Inilah 3 syarat terkait pembahasan mengusap di atas kedua khuf. Dan yang pertama, dia harus menggunakan khuf tersebut di atas taharah. Yang kedua, hanya dibolehkan pada hadas asghar, bukan pada hadas akbar. Yang ketiga adalah sesuai dengan batasan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu adalah bahwa seseorang yang mencintai seorang tertentu atau mencintai suatu kaum tetapi dia tidak bisa beramal dengan amalan orang tersebut, maka kata Rasulullah SAW, dia akan bersamanya nanti di hari kiamat. Dia akan bersamanya nanti di hari kiamat. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jika jujur betul-betul kita cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah sebagaimana kata beliau, kita akan bersama beliau, kita akan bersama orang-orang yang kita cintai nanti di hari kiamat. Demikian pula kita cinta terhadap para sahabat, kita cinta terhadap para ulama. Semoga kita semua dapat bertemu di hari kiamat bersama orang-orang yang kita cintai. Dan juga dalam hadis ini terdapat kewajiban seseorang untuk membenci al-kuffar, orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Tidak sepantasnya orang muslim cinta terhadap orang kafir. Bagaimana dia? Apa jadinya jika seorang sudah cinta terhadap orang kafir? Dia di hari kiamat akan bersama orang kafir. Maukah dia bersama orang kafir tersebut di hari kiamat? Tentu seorang muslim tidak ingin di an-nar bersama orang kafir. Maka seorang muslim wajib bagi dia membenci musuh Islam, musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir adalah musuh bagi kita semua. Kemudian Syekhul Utsaimin di sini memberikan peringatan bahwa mereka orang kafir, lan yataqarrabu ilaika illa limaslahati anfusihim wa madarratika. Ketahuilah bahwa orang kafir itu tidak mungkin, mustahil bagi mereka, mereka mendekati kamu, berbuat baik kepadamu karena untuk kemaslahatan dirimu. Tidak mungkin ada orang kafir yang demikian keadaannya. Mereka berbuat baik, mereka berbuat baik kepadamu dengan sebaik-baiknya dia. Itu pasti ada tujuan tertentu. Pasti ada tujuan tertentu. Itu kemaslahatannya kembali ke dia, bukan ke kita. Dia pasti menginginkan kehancuran, kemudaratan terhadap kaum muslimin. Inilah orang kafir. Kata beliau, amma ayataqarrabu ilaika limaslahatik fa hadza syai'un ba'id. Adapun mereka mendekatimu, berbuat baik kepadamu karena untuk kemaslahatan dirimu, maka ini tidak mungkin. Mereka mendekatimu, berbuat baik kepadamu itu untuk kemaslahatan dia dan untuk memudaratkan kamu. Jika kamu tahu. Wa in kana yumkin an najma' baina al-ma'i wan nar fa yumkin an najma' baina mahabbatil kuffari lana wa adawatihim. Jadi perumpamaannya, kata beliau, sama seperti kita menggabungkan antara air dengan api. Tidak mungkin. Api itu akan imbang dan serasi dengan air. Dan Allah Ta'ala sammahum, karena Allah Ta'ala, Allah lah yang telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, janganlah kalian menjadikan musuhku, kata Allah, dan musuh kalian orang kafir awliya, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, teman-teman kalian. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul, Jibril, ketahuilah sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Maka orang kafir merupakan adu, merupakan musuh yang nyata. Wa kullu kafir fa innahu la yudmaru lana illa syarr. Orang kafir, fa innahu, sesungguhnya mereka itu tidak menyembunyikan dari kita kecuali kejelekan, kecuali kejelekan. Oleh karena itu, dalam hadis ini terdapat faedah al-mar'u ma'a man ahab. Ketahuilah bahwa al-mar' seseorang bersama orang yang dia cintai. Jika engkau mencintai orang kafir, apa yang akan terjadi? Maka hendaknya seorang muslim cinta terhadap Rasul, cinta terhadap para sahabat, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang salihin, sehingga mereka akan bisa bersamanya nanti di hari kiamat. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.